Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jum'ah. Fasal menjelaskan tentang sholat jum'ah. Hiya fardu ainin inda jitima'i syara'idha. Hukum sholat jum'at adalah fardu ain bila semua syarat-syaratnya telah terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi maka beda lagi ceritanya ya. Tidak harus melakukan sholat jumat. Misalkan satu desa yang jumlahnya kurang dari 40 orang dan dia juga tidak mendengarkan azan dari desa lain, itu tidak ada keharusan melakukan sholat jumat. Wa furidat bi Makkah, sholat jumat ini kefarduannya turun di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Makkah ya. Jadi sebelum hijrah itu sudah ada kefarduan sholat Jum'ah. Walam tukom biha lifaqdil adat awli anna si'aruha al-idhar. Tetapi walaupun kefarduannya sudah ada sejak di Makkah, tetapi sholat Jumat belum pernah dilakukan di sana. Mengapa belum pernah dilakukan di Makkah? Di sini dijelaskan ada dua alasan ya. Alasan yang pertama adalah karena jumlahnya belum memenuhi syarat ya, faqdil adad. Jumlah orang Islam di saat itu belum memenuhi syarat. Itu alasan yang pertama. Atau alasan yang kedua, li'anna si'aroha al-idhar. Karena syiar menjalankan sholat Jumat adalah memperlihatkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallama mustahfian fiha. Sedangkan di saat Nabi masih berada di Makkah, ritual-ritual Nabi itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena memang Islam di saat itu masih belum kuat, yang masuk masih sedikit, jadi belum berani mensiarkan, belum berani memperlihatkan ibadah sholat Jum'ah karena masih ada kekhawatiran dari orang-orang kafir yang di saat itu masih lebih kuat dari orang Islam. Wa awaluman aqamaha bil Madinah qoblal hijrah As'ad ibnu Zurarah. Pertama kali seorang yang melakukan sholat Jum'ah di Madinah sebelum hijrah ini berarti Nabi masih berada di Makkah ya. Nabi masih berada di Makkah, tetapi ada satu sahabat yang sudah melakukan sholat Jum'ah di Madinah. Sahabat itu bernama As'ad ibnu Zurarah. Biqaryatin alam milin minal Madinah. Dia melakukan sholat Jum'ah di satu desa yang berjarak 1 mil dari kota Madinah. Wa sholatuha afdolus sholawat. Sholat Jum'ah merupakan sholat yang paling utama dibandingkan dengan sholat-sholat fardu yang lain. Wa sumyat bidhalik lijitima inna silaha awli anna adam ijtama'a fiha ma'ahawa. Penamaan ibadah itu, mengapa dinamakan sholat Jumat, itu di kitab ini dijelaskan ada dua alasan ya. Seperti tadi alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena di hari itu orang-orang berkumpul ya. Di hari itu orang-orang berkumpul sehingga sesuai dengan penamaannya. Jadi ibadah sholat Jumat adalah ibadah yang orang-orang berkumpul untuk melakukannya, dan berkumpul itu bahasa Arabnya adalah Jum'ah. Ini alasan pertama. Atau alasan kedua adalah karena Nabi Adam di saat beliau diturunkan dari surga dan berpisah dengan istrinya yaitu Hawa, mereka berdua bertemu kembali di hari Jum'at. Jadi pertemuan antara Adam dan Hawa di bumi itu di hari Jumat. Karena Mereka berdua diturunkan tidak bersama ya, dalam arti diturunkan di tempat yang berpisah. Bertemu di hari Jumat, bertemu dengan Hawa, Min Muzdalifah, dan tempat pertemuannya di kota Muzdalifah. Jadi waktunya hari Jumat, tempatnya di Muzdalifah. Falidhalik sumia jam'an, oleh karena itu Muzdalifah juga dinamai kota jam'an, kota jama'. Jadi nama lain dari Muzdalifah adalah jama' karena tadi ya, apa namanya, karena tadi. Tajibu jumu'atun ala kulli mukallafin ay balighin akilin zakarin hurin. Sholat Jumat diwajibkan kepada setiap orang mukallaf. Setiap ada kata mukallaf di dalam kitab fikih, maka artinya adalah dua kata ini, yaitu balik dan juga berakal. Jadi kalau seseorang sudah memenuhi dua hal ini, maka dia adalah mukallaf. Lelaki, selain mukallaf juga lelaki dan merdeka. Jadi perempuan itu tidak ada keharusan melakukan sholat Jum'ah. Dan juga hur ya, hur ini mengecualikan budak. Fala talzamu ala unsa wa hunsa wa man bihirikun wa in kutiba linaksihi. Ini adalah lawan dari semuanya tadi ya. Jadi sholat Jum'at tidak diwajibkan kepada perempuan dan juga hunsa, seorang yang punya kelamin ganda, dan juga seorang yang tidak merdeka. Jadi rikun ini budak, masih seseorang yang memiliki status budak, walaupun budak itu adalah budak mukatab. Jadi in kutiba ini maksudnya budak mukatab ya, nanti di bab akhir akan dijelaskan. Budak mukatab adalah budak yang memiliki perjanjian dengan sayidnya. Kalau dia mampu membayar uang yang telah disepakati dengan sayidnya, dan itu dibayar sebanyak dua cicilan, maka dia merdeka. Walaupun budak mukatab, dia tetap tidak diharuskan melakukan sholat Jumat. Alasannya linaksihi, karena oleh syariat dia dianggap kurang ya, kurang dalam arti statusnya itu adalah budak. Mutawatinin, dan orang yang bertempat di mahalil jumu'ati, di tempat ibadah sholat Jumat dilakukan. La yusafiru min mahali iqamatihi saifan wala syita'an illa lihaja. Seorang yang menetap, yang dikatakan mutawatin, adalah orang yang tidak pergi dari tempat menetapnya, baik di waktu musim panas maupun di waktu musim dingin. Jadi kalau dia pergi itu dikarenakan ada kebutuhan ya. Pergi dari situ bukan berpindah tempat, tetapi karena kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah seperti tijarah, katijaratin wa ziarah. Tijarah ini berdagang, jadi pergi untuk berdagang. Atau contoh yang lain adalah berkunjung ke orang lain. Ghairu ma'dzurin, dan juga orang yang ghairi ya, ini harokatnya, harokahroknya di kasrah ya, ghairi ma'dzurin, orang yang tidak memiliki uzur, binahwi marotin, uzur semisal uzur berupa sakit, minal a'dzari allati marrat fil jamaah. Uzur ini adalah uzur-uzur yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan sholat jamaah. Jadi seperti keterangan saya di video sebelumnya, bahwa semua uzur yang ada di sholat jamaah itu juga berlaku untuk sholat Jum'ah. Falatal jamu ala maridin illam yahdur ba'da zawal mahala ikomatiha. Jadi sholat Jum'at tidak diharuskan kepada orang yang sakit selama dia belum datang, ya, selama dia belum datang setelah zawal, setelah matahari bergeser ke barat dari tengah langit, selama dia belum datang ke tempat dilakukannya sholat Jum'at. Jadi kalau orang yang sakit ini sudah mendatangi tempat sholat Jum'at dan waktu datangnya setelah zawal, maka dia diharuskan melakukannya, dalam arti tidak boleh kembali pulang, ya. Jadi ketidakharusan melakukan sholat Jumat bagi orang yang sakit batasannya adalah tadi, ya, batasannya adalah selama dia belum mendatangi tempat sholat Jumat setelah zawal. Watan akidu bima'dzur, dan sholat Jumat bisa sah bila digenapi oleh orang yang udzur. Jadi di dalam sholat Jumat itu ada istilah tajib, ada istilah tanakid, ya. Tajib artinya orang-orang yang harus melakukannya, tanakid artinya orang-orang yang bisa memenuhi jumlah 40 orang. Jadi tanakid ini maksudnya sholat Jumat bisa sah bila andai kata jumlahnya kurang dari 40 dan ditambah ma'dzur. Ma'dzur artinya orang yang ada udzur, ya. Orang yang ada udzur. Jadi orang yang memiliki udzur itu walaupun dia tidak harus melakukan sholat Jumat, tapi dia bisa menggenapi jumlah jamaah sholat Jumat, ya. Menggenapi itu istilahnya tanakid, ya, tanakid. Jadi tajib ini berbeda dengan tanakid karena terkadang wajib tetapi tidak bisa mengesahkan, ya, tidak bisa menggenapi bilangan. Wa tajibu ala muqim, wallahu a'lamu bisawabi.